السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Kemuslimin, kemuslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya yang besar. Di samping kenikmatan Islam wal iman, kita juga diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan ukhuwah, kenikmatan persaudaraan, kenikmatan persaudaraan di atas iman, di atas Islam, di atas Al-Quran was sunnah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kaum muslimin di seluruh dunia di tempat yang sama, yaitu di Masjidil Haram dan di tempat-tempat masyair, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan mereka seluruhnya berpakaian sama, mereka tawaf, mereka sa'i, dan mereka memandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar setelah kenikmatan keimanan dan kenikmatan keislaman. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengingat kenikmatan persaudaraan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wadkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah kenikmatan Allah atas kalian yang kalian dulunya sebelum Islam saling bermusuh-musuhan, tetapi dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Dan dengan kenikmatan itu pula kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah dengan salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah janjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang indahnya tiada tara, yang keindahannya tak terbayangkan, yang keindahannya dikatakan ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan dalam surga tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan enggak pernah terbesit di hati manusia. Dan ini barakallahu fikum janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun selain daripada itu, Allah juga mengancam mereka-mereka yang tidak mau menegakkan Islam pada dirinya. Allah juga mengancam orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar. Allah juga mengancam mereka-mereka yang mengabaikan agamanya, mengabaikan syariatnya, tidak peduli dengan Al-Quran wa Sunnah. Allah mengancam dengan ancaman-ancaman azab, ancaman-ancaman dalam neraka yang sangat mengerikan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu yakin kalau kita akan masuk surga, jangan terlalu yakin kalau kita akan selamat dari api neraka. Karena mereka-mereka yang merasa yakin pasti masuk surga itu mirip dengan ucapan-ucapan Yahudi dan Nasrani yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, waqalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum min kuntum sadiqin. Itu angan-angan kalian, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berita ini Allah beritakan dalam Al-Quran agar dibaca oleh seluruh kaum muslimin, agar jangan mengatakan seperti ucapan mereka, tapi berusahalah, berupayalah, dan memintalah, memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jannah huffat bil makarih, karena surga itu diliputi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, perkara yang berat, perkara yang susah, perkara yang sangat-sangat menyakitkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum matalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah Allah timpakan pada orang-orang terdahulu. Massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa rasa sakit, mereka ditimpa musibah-musibah, dan mereka digoncangkan segoncang-goncangnya. Zulzilu zilzalan syedida, mereka digoncangkan dengan rasa takut dari musuh-musuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan menuju surga bukan jalan yang berbunga, jalan menuju surga bukan jalan yang rata, jalan menuju surga adalah kata Allah, falak tahamal aqabah. Apakah ada di antara kalian yang mau jalan mendaki? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan yang mendaki, jalan yang susah, kalau kita tahu akhirnya adalah jannah akan terasa mudah. Jalan yang susah, berduri dan berbatu, kalau akhirnya adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan menghadapinya dengan ringan. Karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keriduannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan di setiap Idul Adha, di setiap hari raya Idul Adha, Allah ingatkan tentang hari raya kurban, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, dan beliau menang, beliau lulus, beliau melewatinya dengan sempurna. Dan itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Allah uji Ibrahim. Kemudian Allah katakan bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Tetapi barakallahu fikum wa atammahunna. Ibrahim menyempurnakannya. Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna, melewatinya dengan sempurna, sehingga Allah katakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Kalau begitu kata Allah, aku akan jadikan engkau sebagai imam, panutan umat, panutan seluruh manusia di belakangnya. Waja'alaha kalimatahu, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Allah jadikan ucapan Ibrahim sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, dilanjutkan oleh anaknya Ismail dan Ishaq, dan dilanjutkan oleh Ishaq, selanjutnya oleh Ya'qub, dilanjutkan setelah Ya'qub para anbiya wal mursalin. Demikian pula dari turunan Ismail, dilanjutkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat yang mana yang menjadikan Ibrahim sebagai imam, panutan, ikutan, yang kata-katanya menjadi kata-kata yang terus kekal abadi. Kalimat inni bara'un mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika Ibrahim berkata, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah, kecuali Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Allah jadikan kalimatnya sebagai kalimat yang kekal, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Padahal Ibrahim adalah ummatan wahdahu. Padahal Ibrahim adalah sendirian di masanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim sendiri tidak memiliki pengikut siapapun, sehingga beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keturunannya agar bisa melanjutkan dakwahnya, dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami berikan kabar gembira dengan anak yang lembut, dengan anak yang saleh. Ikhwan ibn a'azakumma kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dinukil oleh Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa makna dari ayat tadi bikalimatin, Allah uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kata Ibn Abbas, yani btalahu bittaharah. Pertama, diuji dengan perintah taharah, untuk membersihkan dirinya. Khamsatun fil ra'si wa khamsatun fil jasad. Lima pada kepalanya dan lima pada anggota tubuhnya. Lima pada kepalanya adalah mencukur kumisnya, membiarkan jenggotnya, berkumur-kumur, membersihkan hidung dengan memasukkan air ke hidungnya, wassiwak, dan membersihkan giginya dengan siwak, dan farqur ra'si, dan membelah rambutnya. Sedangkan khamsun fil jasad, lima dalam tubuhnya, disuruh untuk menggunting kukunya, disuruh untuk mencukur bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya, dan khitan, berkhitan. Dan yang kelima, al-istinja. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah 10 minal fitrah, yang diajarkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dikatakan oleh para ulama, awwalu man khatana Ibrahim, wa awwalu man qassa Ibrahim, wa awwalu man tamadmada Ibrahim, yang pertama membersihkan dirinya dengan sunnah-sunnah ini adalah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain yang juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwa Ibrahim diuji bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Pertama, dengan perintah untuk berlepas diri dari kaumnya. Ini tidak ringan. Ini sangat berat. Tetapi Ibrahim setelah mendakwahi mereka, ternyata tidak ada yang menerima dakwahnya. Ketika mengajak mereka kepada tauhid la ilaha illallah, ternyata mereka menolak seluruhnya, termasuk keluarganya dan bapaknya. Maka Allah katakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, inni bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ikhwan bin A'azakum, beliau tinggalkan keluarganya, beliau tinggalkan bapaknya, beliau tinggalkan kaumnya. Dan yang kedua, Allah uji dengan muhajjat Namrud. Allah uji dengan perdebatannya dengan Raja Namrud. Kita tahu bagaimana bengisnya seorang raja. Dan kita tahu betapa jahatnya dan betapa sombongnya penguasa saat itu Namrud. Tetapi Ibrahim tidak gentar. Ibrahim menyatakan dengan tegas, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini juga Allah kisahkan di dalam ayatnya. Ketika Allah menyatakan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang mengajak debat Ibrahim? Ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ternyata Al-Jabbar, raja yang sombong ini mengatakan, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggillah dua orang. Yang satu dipenggal lehernya, aku matikan dia. Dan yang satu dia bebaskan, aku hidupkan dia. Aku bisa melakukan seperti Tuhan. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Demi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maka Ibrahim berkata kepadanya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Sekarang Allah menerbitkan matahari dari timur. Silakan terbitkan dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Maka bungkamlah orang kafir ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi pada Ibrahim. Karena menentang penguasa yang lalim dan zalim, biasanya akibatnya adalah terbunuh. Maka mereka berkata, harriqu, bakar dia. Ujian berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan Ibrahim dengan ujian ini. Sehingga Ibrahim di awal tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan pertolongan nantinya. Beliau tetap tegas menyatakan, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka dikumpulkan sekian banyak kayu-kayu bakar di lapangan. Dan Ibrahim dilemparkan dengan manzanik ke tengah-tengah api. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada api tersebut, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menenteramkan. Yani bukan dingin yang menyiksa, bukan dingin yang membeku, tetapi dingin yang menyejukkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keluarganya melihat, ibunya tahu, dan mereka melihat bagaimana Ibrahim tenang saja di dalam api. Bahkan di antara mereka ada yang berani masuk dan melihat ke tengah-tengah api. Ternyata api itu dingin. Maka mereka mengucapkan, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Walakin hal aman. Tetapi apakah mereka masuk Islam? Kalla, tidak. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka datang ujian yang berikutnya, ujian yang berikutnya. Termasuk ujian hijrah. Nabi Ibrahim berdakwah di awal pertama di Babilonia, di Irak. Sampai kemudian terpaksa dia harus hijrah karena kaumnya menentangnya. Beliau pergi ke Syam. Di Syam beriman kepadanya Nabi Lut. Wa amana bihi Lutun. Dan kemudian setelah itu beliau diperintahkan lagi untuk hijrah. Karena Allah untuk Allah, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan semua kaumnya. Hijrah karena berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai yang terberatnya. Falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika anaknya sudah mulai dewasa. Sudah umur 14 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu kalimat lagi. Ujian lagi buat Ibrahim. Yaitu menyembelih anaknya. Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih anaknya. Maka beliau siap. Amanna bihi. Kami beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didatangi Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Dan anaknya tahu bahwa perintah Allah dalam bentuk mimpinya adalah benar-benar perintah. Anaknya beriman kepada Allah. Maka berkata kepada papanya, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah perintah itu wahai bapakku. Engkau akan dapati diriku orang yang sabar. Maka mulailah. Beliau bertekad kuat, bersungguh-sungguh ingin menyembelih anaknya. Dan anaknya juga siap bertekad bersungguh-sungguh untuk mendukung bapaknya melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idhibtala Ibrahim rabbuh. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna. Ternyata benar-benar ditempelkan pisau itu. Benar-benar ingin disembelih. Sehingga Allah SWT menerimanya. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah menerima. Dan engkau sudah membenarkan mimpimu. Wafadainahu bidhibhin azim. Maka diganti oleh Allah dengan sembelihan besar. Yaitu menyembelih seekor gibas. Menggantikan anaknya Ismail alaihi salam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita. Kita tidak disuruh untuk menyembelihnya. Tetapi kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita bisa. Iqtida'an bi Rasulillah wa iqtida'an bi Ibrahim alaihi salam. Mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan mentaati perintah dan mentaati sunnah uswah yang dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Siapa awlan nas bi Ibrahim? Siapa orang yang paling utama dengan Ibrahim? Ikhwan ibn a'azakumullah. Yahudi, Nasrani, berebut. Mereka semua berebut. Kami bersama Ibrahim. Tidak bisa. Kami bersama Ibrahim. Ibrahim itu Yahudi. Tidak bisa. Ibrahim itu Nasrani. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka berkata bahwa Ibrahim Hudan. Bahwa Ibrahim adalah Yahudi atau Nasara. Maka Allah bantah. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani datang setelahnya jauh. Tetapi hanifan muslima. Makna hanif adalah yang cenderung pada Allah SWT. Muslimah artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Siap diperintah dengan perintah apapun. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang berserah diri kepada Allah? Dan siapa yang tunduk dengan perintah-perintahnya? Maka Allah katakan, inna awwalna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Sesungguhnya yang paling utama terhadap Ibrahim dari manusia adalah yang mengikutinya. Kalau menyelisihi agamanya, menyelisihi tauhid, menyelisihi kalimatan baqiyatan fi aqibi. Menyelisihi kalimat yang sudah diajarkan oleh Ibrahim. Maka jelas bukan pengikut Ibrahim. Berarti siapa yang mengikut Ibrahim? Siapa yang mengikuti beliau? Alaihissalam Khalilullah. Yang mengikutinya dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Inni bara'un mimma tushrikun. Illa alladhi fatarani. Kami berlepas diri dari sesembahan apapun. kecuali Allah yang menciptakan aku. Kami beriman kepada Allah dan kepada keesaan Allah dan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak ada ilah yang berhak diibadahi. Enggak ada satu makhluk pun yang dianggap Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Tidak ada. Allah wahdah, Allah yang Maha Esa, dan merekalah yang mengatakan Allah yang Maha Esa. Itulah orang-orang yang aulan nas bi Ibrahim wa hadzan nabi, kata Allah. Dan nabi ini yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah setelah Ibrahim diuji dengan kalimat-kalimat yang berat, apakah Rasulullah SAW tidak diuji dengan kalimat yang berat? Sesungguhnya barakallahu fikum, ashadda bala'an al-anbiya, thumma al-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang berikutnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga diuji oleh Allah dengan sekian ujian dalam peperangannya, dalam perjuangannya. Dan para sahabat yang bersamanya juga diuji dengan ujian yang sangat berat. Khabbab ibn al-Arad, seorang budak yang disiksa, badannya melepuh karena didekatkan api kepadanya, kepalanya diikat karena berdarah-darah. Ketika Rasulullah SAW melewatinya, Khabbab ibn al-Arad berkata kepadanya, ya Rasulullah, ala tad'uli? Ya Rasulullah, ala tastansir? Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untukku? Tidakkah engkau berdoa untukku? Ikhwan fillah na'azakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi membacakan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga dalam keadaan belum merasakan ujian yang berat seperti yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang terdahulu? Sampai kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang yang sebelum kalian, sungguh salah seorang mereka diletakkan gergaji di belahan rambutnya, kemudian digergaji sehingga terbelah dua tubuhnya, dan sungguh kata Nabi tidak memisahkan dia dari agamanya, la yusrifuhu an dini, dan juga di antara mereka ada yang yumashshab bi amshatin min hadid, ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. La yusrifuhu dzalika an dini, itu pun tidak memalingkan dia dari agamanya. Wallahi, ini kelanjutan hadisnya, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr, demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan ini, ini urusan agama, hatta yasirur raqib min Sana'a ila Hadramut, hingga berjalan seorang penunggang kuda, penunggang kendaraan dari Sana'a sampai Hadramut tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan serigala terhadap kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru, kata Nabi. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru, ingin cepat menang, ingin cepat jaya, ingin cepat begini, ingin cepat begitu, padahal perjuangan tidak ada, padahal perjuangannya sangat sederhana, padahal usahanya baru di awal usaha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menggapai surga harus dengan pengorbanan. Menggapai surga harus dengan perjuangan. Menggapai surga harus melewati ujian-ujian. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Wallahi pasti akan diuji. Setiap orang, setiap manusia hidup di dunia susah, dan dunia itu sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena masih sekian perkara harus kita hindari. Sekian yang haram kita harus jauhi, sekian perkara kita harus kerjakan, dan inilah agama. Adapun kalau stempel saja kemudian enggak ada aturan di dalamnya, itu sesungguhnya bukan agama. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membimbing kita, menyelamatkan kita, dan memudahkan kita melewati ujian demi ujian. Rasulullah SAW yang diusir dari Mekah sampai ke Taif, di Taif beliau dilempari dengan batu, berdarah-darah kakinya. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, Rasulullah SAW terduduk sedih. Mengapa? Bukan karena dirinya sakit, bukan karena berdarah. Karena mengapa? Mereka tidak mau mengerti. Aku ingin mengajak mereka selamat. Aku ingin mengajak mereka ke dalam jannah. Dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Mengapa mereka salah paham? Ketika itu mulailah dua tokoh Quraisy kafir yang ada di Taif. Dua-duanya anak Syaibah. Rabi'ah bin Syaibah. Dan satu lagi mengatakan, wahai budakku, berikan kepadanya anggur ini. Dibawa anggur satu nampan, didekatkan pada Rasulullah SAW, kul, makanlah. Maka Rasulullah SAW memakannya, bismillah. Budak tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, sungguh aku tidak pernah mendengar kalimat itu di kaum ini, baru saya dengar sekarang ini. Kata Nabi, min aina ant, dari mana kamu? Ana min Ninawa. Aku dari Ninawa. Ma dinuk, apa agamu? Ana Nasrani. Saya Nasrani. Kata Nabi, Ninawa adalah negeri tempat saudaraku Yunus ibn Matta. Apa yang kau tahu tentang Yunus? Kata Adas, namanya Adas. Aku Nabi. Dan dia juga Nabi. Maka orang itu langsung mencium keningnya dan mencium kakinya. Beriman kepadanya. Maka dua-duanya orang tadi terkejut saling menyalahkan. Lihat, dia telah merusak budak kita. Ikhwan bin a'azzakumullah, ketika pergi budak tadi, Rasulullah SAW mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, kepadamu aku mengadu, lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku. Rasulullah SAW mengaku di hadapan Allah, usahaku belum apa-apa, sedikitnya usahaku. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah, wahai Rabbku, aku juga mengadu kepadamu bagaimana lemahnya aku terhadap manusia. Ya Arhamar Rahimin, engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah. Engkau Rabbku, kepada siapa kau serahkan aku? Apakah kepada orang-orang yang jauh yang akan menyiksa aku? Atau kepada musuh yang akan menguasai aku? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tetapi kalau engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Ini yang ingin saya gariskan sebagai penutup. Bahwa semua ujian berat yang kita alami, berharaplah kalau itu bukan karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kalau itu benar-benar ujian, bukan azab Allah yang Allah timpakan. Bagaimana kita tahu kalau ini ujian bukan azab? Periksalah kembali diri-diri kita masing-masing. Introspeksi bagaimana diri kita. Kalau kita dalam keadaan sedang taat-taatnya kita mendapatkan kesusahan, inilah ujian. Lawan. Terus. Jangan berhenti. Jangan loyo. Jangan mundur setapak pun. Dengan ujian apapun. Tetapi kalau kita dalam dosa, ketika mendapatkan kesusahan, beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allahummaghfirli dzunubi wa kaffir 'anni sayyiati, dan bertekadlah untuk tidak mengulanginya kembali.